Waduh. Trimana Joko berak ta ya apa aku arep. Ono wong ngitung dadak diurak-urak iki. Wis ngidung kene rek. Sik anu dudun limamu. Lho, ya pinter ya sing mencu ya sing didodok. Sik dudun loromu. Wah ya. Sik dudun dengkulmu ya. Gak gelem nakal ngene iki jenenge. Lho, Ri, kon krungu ae Ri. Lah kon panjak kon nutuk dengkul opo. Lah ya lak pisan-pisan, cek tau ketutuk mosok nutuk terus ae. Wah. Ya pololo. Kon lha apa muror ini? Panjakmu nu minangka bojone Lodruk goblok. Oh, dadi ki bojo-bojoan ngono ta. Bojo nyambut gawe. Oh, dadi nisor karo ndur padha ae. Ya kudu seimbang. Kon dene lha apa karemu? Nah, timbangane kan nutuk. Kamu melok di garapan ya melok ae. Kono wis tak tilap ta kon kok melok ae. Seneng kon anak kancane. Dandange angop ngono. Hmm. Kon iso ngitung ah? Lho, ya iso, ngitung iki panjakmu. Perlombaan ngitung karon. Ayo tutukan kalem-kalem iki. Kalem-kalem digerakake sing, sing mentol atos iki. Ya sing tutuk siji apa sing nem apa sing loro lak ngono. Sing 6. Ah. 5 Dan 5. Oh, tadi tolas. Aduh, tengah. Biasa. Ngepos ya? Iya, pos. Pos apa? Pos sanjit. Iya, pos juli. Nanani. Loh, kayak sing dhisik biasa ae kok, Ri. Ketangkolak gempolegi utange nyala. Nek nyaur kolak. Apa lo? Nyar wedi ngerti. Apa nyar kolo? Tak minangka anune ta iku. Dodol tinuku lo. Iya lah dodol aja larang-larang rendeng. Iya tak doli sing murai. Kok nek tuku kudu penting ojo utang ah. Dadi duwe kanti duwe yo utang. Kena-kena ya lo. Iya. Saut kon melok muni dari kamar ngidung. Lah iya, kon iya. Jang lho. Iya. Amir Damar. Aja nang Umar. Ayo Amir mbek Umar lah gurune ta. Dudu Umar. Oh, lagi gawe ta kon iki. Lagu nang di, lagu mundur ama maju. Maju. Oh maju. Ayo. Maju kok. Maju. Ngerti lah. Iya. Ri. Tadi gua ngomong apa sih? Iya, ana terusin. Ana terusane lho. Gak wedi lho. Kok gak kene apa-apa. Kene apa lho? Kontok pelelak-pelelek. Anane pelelak-pelelek ri. Aku maringi dai tetel. Opo cepet pelo. Let's go. anane aku kekeran. Aku enak-enak turu yo tong-tong ngulon. Kene opo? Iya iya. Siramu kok gondol. Anane gondol. Mari potongan. Kene opo? Bojomu kok ngambul. Anane bojomu ngambul. Tak kunduli gak lemri. Kene opo? Tapi mu kok bere? Gak beri sebab tapi lanang. Kene opo? Iya iya. Bojomu kok bere? Kon tak kandani ri. Anane bojoku pore sebab mari ngetok sapi lanang. Apa sebab pilo? Iya iya. Tapi muka kereng. Anane kereng iku sapi di karanri. Apa sebab pilo? Iya. Bojomu mencureng. Anane bojoku mencureng. Tatak bojoku pingin kepingin nyikat. Ning koning mantung nangkali. Aperek pariane rek. Sapa wonge gak kudu neto. Apa wong iri lek ngene iki gak kudu kula bohong kotan. Awen-awen lo lan udang wedok. Waduh-waduh sore iki gremes lengge. Apa le apa iki adikku kabeh marahin ketiban dengge rodo papat arame praoto nek rodo teluri arane emu bojong kok pegat roe kon dare kene belani perawan ayuri sing mariti heret-heret bemu singkil papat yori arami kapi mono singkil papat ri arane jara. Tata tangga ku ini cak-cak jaran. Ayo nekat iku. Pari rendang ngeban terus. Ayo opo jenenge anane? Ayo lerekno. Bisa iso kon. Sih. Lerekno. Karene iki ya. Pare jan. Iya. Yo painten. Keleken cendelo. Oh. Kon niku takonmu kerepotan ri. Oleh ku golek sampe bingung. Alah apa golek ya aku? Lu golek aku ya apa sih? Iku lho golek pari Pariam. Oh. Golek Pariam lho. Golek Parian ta. Iya, mesti sak pinter-pinterane lek kon teter terus ya dengkel ri. Kok oh, niku ora nek padha dagel lek iso ta. Stop. Sopo dagelan? Kon njuk ngawur. Kon iki aku iki mantune kawedanan. Kok iso dagelan lho. Sopo sing tak dageli sih coba? Lah siapa kon dageli apa? Ya wis ndonya iki lah sak kaset sewu. Seninyen. Wis ta, ayo nyambut gawe wayahe lek gotong royong kuat. Iya ya, enak wayahe. Wong enak konco siji kak koyo konco sak jagat tak disiani iki. Pangan dhewe. Kancane gak dikeki panganan belas. Lho lah rendeng-rendeng gak dikeki mangan konco. Ya peok. Oh ya aku deleng sumpahmu ta lho. Sumpah ya apa? Saiki ana daya katik rodok merengmu tak suguhi. Lho. Tapi medaya buka lawang wis pringas-pringis. Wis gak suguhan belas. Ya kang ngono maksud e ngene lho. Mergo gak urung iku mesti tunggale jek inganane kae. Gone. Nusuk perasaan iki. Kok guru sapa? Oh, menawa. Wis iki ratune dagelan iki. Ngomong gadget. Kayane cite wayane gak sampe kepaten pangan iki. Iya, Pak. Piye ke ono? Lho ya ora. Iku tanggale dibagi dino iki rono, tanggal iki rono. Wingenane kula gedondong nom-nom. Capari durung ngero iku apa lho? Nek aku duwe kitab kadamakno iku. Jane mendaya iku sing tak kira iki ono omah tak gak iku ono iku. Oh, dinane pacake jero kon iki. Lho ya. Tapi sabane bengkel terus saiki. Yo golek golek umur-umur sing wis rusak. Lumbuk nodol kilo. Umur saiki ngeber ngono. Kan dia. Yo apa? Rong dino tak golek iku. Ono perlu tak. Ono perlu. Engkele. Duro kriwan grojokan metu iki. Awakmu kok perlu. Lho anane ndoleki ono gawene rek. Ono apa sih? Coba kok sawangane. Waduh, saiki petekan barang. Yo iki godet sepatu. Cara biyen petekan. Mari potong. Mari potong. Lah anu bersih. Jangan dadi temanten yo. Kok ngarep sih rek potongane itu kok mburi koyo bathok mengkurep. Iya wong jan tak kerik beling iki. Ya iki sing darane potongan kadal menek. Kadal apa? Kadal menek. Dudu. Iki gak kadal menek tekek keplorot iki. Kan iki kok rapi ya? Iya. Wah nyebut to war-war. Tas pegatan rapi. Rapi. Oh balen mbek lho, balen. Sing rapi sing dhisik ngomong nang aku, Dik. Mun nenten sepatu elek-elek. Enggak sih manten kok balik sepatu elek-elek. Nah iya. Para jom ringis mas, di jewe aku tak nak. Aku nak nyate. Aku gak ngguyu lho. Lah apa? Soal ingin lho, aku sing tak jaluk tolong mana sopa mana nak kak sapari ame kon. Iya jujur kan mesti rono tori. Iya terang-terangan naik. Namun dia wis gak wani wong gelek ketatalan wis gesok. Balik-balik jaluk tolong terus aja. Ngomong kamu malah belakang nang wetan kali. Terus apa sih? Ini lho. Karena aku gak jaluk tolong sumbangan untung dia. Iya. Itu lho, kayak nelor pangkeni. Bayi piro kan? Kira-kira ya 200. Enak nang di... Lu enak nang didol mana? Gak ngono lho. Ada hati lho pangkon juga kanggo kemanten ku sito. Nah, nek kepengin lho pangkon diserahno iki apa? Pak Tarsi. Pangkon nek lho nemen pangkon iki. Iya mergo mari ketampak parut yo, Pak. Papari. Iki lho ri jago iki lho ri. Oh, jagoan ta. Iya, lek arek jagoan iki ngene nggonku ana Simo aku nu tukang antemi arek ya. Sopo? Tukang jaku dhewe. Ah wani arek tantu sik kumul iki. Wong jago kok jagoan. Wis omong arek mlakrak kan. Kayak pitik iki lho ri. Nah, iya iya sok gak tau ruri. Dadak sumu-sumu kok. Konco dhewe ae. Temen ta. Lah, engko teko kono mlaku ta teko ngarake mlaku. Pengiringe ta. Iya. Sing separo numpak sing separo ngawang. Nah, kok iso ngawang bareng kon niku. Gak ono adat kuno lak mlaku wae. Iya biasa. Kurang kilo sih teko manten lanang nang kemanten wedok. Kira lho mong kira-kira 600 kilo ae. Wah, 600 wadon niku. Ono petang kilo? Gak ono lah. Oh, ya wis, engko dimut montor dhisik. Iya. Ya terus mudun. Mudun terus dikarah. Kira-kira kurang sak kilo. Nggo pengiringi ya apa berangkang apa? Ya apa? Berangkang apa? Ngomong-ngomong ngono dimot ketek enak. Mergo kebanjiran kemanteni. Wis berangkang iki lho ya mlaku kalem-kalem. Ya, terbangan. Oh terbang. Oh nek terbang. Lho sapare tang tang tang bing. Tuh, ini ya. Tang tang tang bing prang prang di. Ah, nek nggon tang tang tang tang catem catem. Catut catut. Iku lah balongane obeng bareng iki. Lho, iki ana kembang mayange. Lho kudu lengkap iki. Lah peno. Penang kok mlaku, mlaku ta? Lho ya apa? Ya oprek kiwa tengen kanca. Kacamatan, kacamatan ireng biasa. Kacamatan ireng biasa lek kemanten piye? Mesik ta. Kemanten kacamata ireng iku manten tak kentruk. Wis gak maju lo, iki tahun piro? Lho, lah saiki kemanten masa kini. Jare lah keke kok dikeki anu apa loro pangkon barang? Lho, kudu dicuwekno. Lek biyen iki loro pangkon mantene yo. Mesine dhuwur iki kopiah, kacamata, terus yo untune iki dilong loro. Iya. Ya, untune munawer. Dilong loro lunas ta. Kemejane putih, ya jase ireng cekak. Iya. Setengah gak sedeng ya lori. Iya, dasian ya. Terus sepatuan, kadek kos kaki. Cuma sepatune CC. Sepatu CC hanya ni biasa niku. Ngono ya. Iya. CC-an ni apa? Di kondor ke. Ya kak sepatu CC lo selop ni selop. Oh selop. Selop. Yo. Selop nane kudu nyari. Iya. Siapa sih di selop ni? Lo anu. Siapa? Pasman tu. Pasman ya pasman selop itu. Boleh tigrek, boleh tigrek. Kelam, selawe Basman. Basman ni saking saking seneng karo selop lan digawe lan disuwun. Selop lek ade tak silino tanggoku, ya. Anu, cewek. Cewek ta. Sarung. Sarung Bali. Diselangno nang Bali ya. Adate ya. Adate sing kanggo gendong loro pangkon. Aku titik-titik naluri omonge wong tuwek ri. Lho sing digendong iki. Lho iya pelangi-pelangi. Pelangi ri. Kabeken. Apa? Opene jambe. Kepari pelangi ri kok arek iku kemanten kemagi. Lho gak ngono, Mas wong elek ya aja delek-elek nemen. Kanggo gendong loro pangkon pelangi-pelangi awas. Cuma payunge. Saiki payunge menawar kudu. Oh, ndonggon kono ndo kuburan iki. Payunge ngalep takon. Lah jenenge nganggur. Kok omong-omong niku. Nek payunge biasa rek. Iku disediane mek kono kanca. Lah iki payung lawa apa payung kalong? Kari nari ae. Kalong lawa. Njaluk payung parasit ae. Jadi kan kemantin dikarak tekan dukur, gantung. Dirutun apa ya? Iya. Budal ngarak, wabu-wabu di dewi aku ini. Payung muda-muda ini. Iya, apa ya? Dewi nanti kemantin bebelan campur tangan. Campur tangan di bebel loh. Lek ini gak kayak kemantin, kayak bandar dadu kalah ya. payung muda ngon kono. Lek payung muda, lek si ono loh. Iya, iya. Lek ga ono bal muda ono. Bal muda. Bal muda lah, nak bal bian muda. Iku di teleng ke luar udeng. Selikur bal. Kemanten lo, kemanten kok. Apa nang onderdil olahraga ya? Ini bal muda barang. Ini. Kamu gak nak wajan-wajan rusak. Loh, iku luri-luri. Wajan wis rusak kan ku. Siapa? Namun wis peter. Kok wajan kan wajan. Wajan agak dulu. Kucing remak kan itu nyanyi. Wajan itu kok keromongan arek-arek ini. Ini lho. Karena kan kalau anu, pacul bugingan. Itu penting. Iku... Degaya apa? Nerang hutan. Nerang hutan ini serang nampak Armin ya. Beres. Cuma syaratnya pakaian ini kudu digawa. Di uncalon berhubungan. Iya. Kira-kira limang setel sih nganyar-nyar toh. Iya. Iku iso terang. Perlu nek kandhane penonton sing bijian pira. Dadi aku sak durunge teko, pake aku 5 setel sing nyar, diuncalno nang payon. Payon gak usah dipikiri, bah ilang bangga iku urusane wong jopo. Dira aku dadi kemanten rong dina lak dadi tarsan kota. Yo, dalu-dalu dijopo, war. Kamu syarat to. Syarat. Manten iku digironi biasa apa giro yo apa enak? Giro talun apa giro garum apa giro blitar? Lah apa? Iki lo giro welingi. Ngomong giro becek lo. becek. Becek ku murah. Ya. Cara Kediri ku sak pencuk 50. Apa iki teko becek? Wah, yo wani bekecote. Kok iso? Becek-becek barang. Sakno rek manten dirusak rek. Sakno. Yo. Yo. Aku metuki kon iki mangene, sak perlu kok jare njaluk bantuan sumbangan gak? Gak usah. Gak usah bantuan. Gak usah. Banyonya gak duwe kok bantuan. Omong amu. Nah iya. Jaga gengsi aku iki. Ojo rabi mari wae. Kon iku ngemano nang umurmu. Kekuatanmu iku wis berkurang. Kok rabi ya dadi tak nyatiri. Engko lha rong dino. Dadi aku manten oleh telung dino terus mujur ngaler gak apa-apa. Tapi kono resep. Ono resep. Resep ya. Tuwa wonge tapi kekuatane pulih nomane. Kok nek gelem tak kanani. Nah, iki lho. Ya. Suntik Baygon. Gelem ah? Ya alung anu. Dadi masih gak klamben gak dicokot lamu. Wani banyune suruh goblok. Apa iku gak cocok sing mandi tak kono lho. Iya. Tak kono mesu bati. Apa? Lho, obate tekus. Are iki manten kon dadi manten temen tangga. Wah, temenan iya. Engko lek ku ngapal no loro pangkon temen-temen pas mburi breset. Ojo sama disinan. Ya uang muka dhisik. Uang muka iki. Iku urusan gampang. Lho masih kocok pake uang muka gak iso. Bar. Daripada kalah orang, angul kalah untu. Dipilih kalah uang. Kalau nang kalah untu bareng. Jadi pira-pira, kamu sarat aku gak pake merangsang pegoro karto. Eh, ana dik pira wis? Engko jagone tak anune, yuk mbok jamu cap jago iku ana tuwek jagone. Iku kok iso nang jamu-jamu cap jago. Pandere pandere war, penting ku pandermu nang kota tali. Sembarang nek butuh tenagane iku taline dhisikno. Tanggal loro iki nek iso ya kaya ana sisan. Iku gampang iki. Iya. Awong jarani kanca, aku mek ngene tok. Meriahno aku dadi kemanten. Kuwi nyapa? Munawar rek pelawak dadi kemanten. Aja kuwatir. Nek sampe mbesak loro pangkon iki sampe jatuh. Temenan. Utawa sampe keliru. Izin. Waduh, izin ku ya apa iki? Mulane iya. Masih dikarak mesti rame ne, War. Soale gonggo lek kon minggir mirgo tak jurungkakno mesti rame. Lah rame. Aja kuwatir rame-rame. Mesti dikeroyok arek jelek-jelek. Waduh sabuke anyar rek. Nyar untuk. Iki wis mbayar piro iki? Paling-paling ya kredit nang Abang Panci. Kok arep wong sabuk mek 2000 ya tuku lo. Waduh kuaku ni rek. Ya iki sabuk tapring iki. Endi? Ya iki waduh bolongane roli itu. Iki wetenge malah male wetenge iki. Malah male. Oh, male-male. Wis ngene. Iya, Bo. Jodange kon tak pasrahi. Iya wis. Di omah wis ana sedia loro. Lha iki kari sini, sini. Iki. Katane nyari meleh ae, dijani wedi tak gerakan. Iya apa sih lo? Lah jalane bantuan tonggo war. Kepari beras-beras nuri. Nah, biar saya gati tetel jam. Yes. Tak jalane bantuan tonggoku yo tak tarikno sak cingir sak cingkir. Engko sing gawe kuburan kok gampang urusan iki. Kok tambang guyu dibantu kancane dak no. Ini tadi kemanten kok malah jadi mayit rek. Tak durunge buyar lo. Apa? Nggawa plastik rada ombo. Sajene. Iku penting diselametno arek-arek sing ndok omah. Perlu tanggapane cek akeh. Ya loro pangkone perlu tanggapan arek. Benerane. Istilah jare wong tuwek-tuwek. Iya. Kemanten budal. Biyen-biyen kuwi nek buk-buk tertek lak dikek iso bakal. Ancak-ancak. Ah, ancak. Dadi kemanten sak durunge melangkah tertek. Iya. Utawa jembatan niku wis pasang kok bakal. Perlu ni apa sih? Kok bakal dipasang. Iya, iki lak meroi kaki. Lho iya, meroi. Meroi kaki danyang nyai danyang sing mbau reso sing dinggone nek kene. Oh, dadi keturutan besok dadi manten iso nok nisari buk kono. Kalau. Maksud iku cek nemoni alangan. Nah, rungokno. Cek nemoni alangan. Oh iya ya. Cek gak ganggu. Dadi mlaku ku siku apa-apa. Iya, mlaku iki iso gangsal. Eh, iki lho gangsar, gangsar. Tapi pringe gak pring petung gak oleh ri. Dadi bok sitik iku kudu gawe ancak pring petung kira-kira rong lonjor. Dadi ancak sitik rong lonjor. Iya, nang disini legen, Mas. Ojo pring petung. Anak terus temantan yang ngarak iki ngelangkai limang tertek. Ya pringi rong praut tuh rek iki. Bisa perkara ancak mulak diatur ambek sinomane dhewe. Patah sapa patah? Nah iki patah ya iki patah munali ya. Lho. Jadi persoalan iki ya berarti. Tanggal piro? Tanggal piro? Tanggal piro? Iki tanggal 6 ngarep iki. Ngarep. Malam Minggu, malam Minggu. Malam Minggu. Waduh barengan iki. Barengan. Tapi kono kena direken, pokoke kono ya persekote dibalekno dhisik 50 kok tak rekeni sing kono. Oh iya, iya. Kono diundur ae. Gurane war. Iya, barengan tanggal 6 iki. Kartola. Kartola kan besakno wong Lempuh. Persekotmu kon gawe ndek kono pira? 50. Tutupe wis tak tutupi ambek kelompok elek lho. Oh ya, pokoknya yang penting aku kancol lo. Iya, iya. Jadi podo njunjunge. Iya. Aku masalah ro pangkon njunjungen cek iso berkembang. Lah perkara pena dadi manten yo tak umumne. Munawar dino. Dadi gendera-gendera dipasang gombal-gombal bareng ngembang. Pasang kabeh meriah-meriah. Iya. Kan oleh komisi, oleh komisi. Halo. Lho, oh tadi kemanten kok tambah lek komisi. Wisakno kok larang-larang. Tawakno 35. Ringan-ringan pokoknya maler lho. Oh, iya, lakon kok. Sopo war biasa mesak nggo iki sing ngomong sapa hari ya, Mbak? Sopo iki Kartola. Nah, dadi wakile Pak Munali. Lho, iya. Iya. Dadi piro dik nek sumbangan wis piro 3 juta. Belum ni. Oh, ya pisan tok ae rek. 3 juta. Ya wis tanggalem ya? Iya, temenan lho. Malam Minggu ya? Malam Minggu. Ya wis. Wis, tak tinggal. Ya tinggal. Sote 2000 dang ya. Iya, iya. Wis. Kok tak norek manten anyar dirusak kok karo-karoan ngono. Lah iya sih kemini. Melakune wis ngebok ngono. Oh, sandalin tek sesis. Iki kok yo tanggal 6 dadi manten, mulai tanggal 4 wis nretek wis. Iya. Wis gak turu-turu golek siliane. Tapi gak apa-apa gak golek wadah. Ri. Ya. Ayo nanggungku ngapal catatannya loro pangkon deh. Bener tak? Iya. Kita apal lagi main sesip. Oh iya, cocok sampai rusak perkara itu. Oh iya ya. Iya. Ayo. Ayo. Sini. Enak. Apa sih, Pak? Kon niku ya apa karepmu lho ya apa sih? Bapak iki ya noto anak bener. Gak ana critane wong tuwa iki ape nyemplungna jurang kenista anak-anak. Apa maneh kon dadi kemanten? Mosok gak ngerti sih, sing jarane kemanten ngono uripe suwarga donya. Dadak kon enggak lenger-lenger, tola-tole, sawangane suram durja. Terus apa? Mingsek-mingsek, eh? Bapak gondone iki seneng, Pak. Lho, gak seneng mek wonge kok. Lho, lah kapan maneh? Bapak iki ngenakno kon, pupuk bapak si Odit. Ya apa rek? Mau Pak urungno mari, Pak. Aduh, kon iki niru sapa? Bebekmu gak ngono kon iki. Bapak warek kok tuturane tambah suwe. Angel, angel tuturamu iki. Wah, aku dhewe seneng sekolah kok. Lho, sekolah tetep sekolah. Ya wis gak oleh. Lho gak oleh apa nih? Bojo yo gak oleh sekolah. Ya diatur lah iso sing nak kuliah, kuliah. Ngono lho. Ngerti ya? Dadi mari kawinan, kuliah. Sopo ngerti besok kon iso dadi pilot. Lho. Iya ta? Oh, arek kok tuturane angel temen kon niku, angel, angel kon niku. Oh, arek kok lolak, lolok. Pak umo pak gak lungo kene pak. Lho lalu ngendi? Lungo kerdu apa iki kene? Apa jogo kerdu apa niku? Cek manten kok peringisan warek kok. Apa iki? Oh. Iya lah. Iya ya. Dengaren ya? Nggih nggih. Nah, tapi perjanjian sampean. Lho aku janji apa itu kan? Lho sampean terus jagoan. Sakniki iki. Waduh iya lah. Waktu ne. Iya ya, iki enak ya. Sapi, dadi kon apa jenengmu? Safari kok sapi. Oh iya safari lah hal ya aku nak. Soale jagoan tetap jagoan. Nggih. Aku njaluk tulung. Rame-rameno. Iki apa carane terope Pak Basman iso rame ya apa carane? Ngeten. Kepengin rame nggih. Terop sampean iki dirobohaken mawon. Oh, ngapur ae. Bukan tamu ni mawon wa. Apa? Tamu sampai ni kata super pergaulan ni kali tonggo. Iya. Geram itu harus sampai ni. Oh, ngono ya. Nggih. Lah saya ingin naik ya. Nek soal iki tak sano garek kon. Nggih. Kung tangkal panjang ya cukup ya dah. Nggih. Pokoknya nek jago kamu ikut manuk kini mang api. Nggih. Nak di saya tak tangkal panjang. Nek ingin jam sekawan ngerek ni. Eh? Ngarak. Ngarak oh ngerek. Lah kok belum dikerek. Ya ini. Ayo. Minggir ada cilik minggir. Derek. Kula aturi mendel sedaya nggih. Rene terope Pak Basman iki ajenge ketamunan saking monco desa. Nggih. Monggo sami. Kukuku. Monggo sami dek. Monggo dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tejo Sulaksono, tejane wong anyar katon. Ilang tejane cumlorot sak sodo lanang jumleger kari menungsane. Derek niku sinten namin. Oh, nggih. Kula Pak Cukup yogane Pak Turah. Artine cukup sing disandang lan sing dipangan sampai turah-turah. Cukup temen. Lah nek mun turah-turah kula niki mbok nggih utangi sedo. Kula dhewe golek utangan gedebekan ndak nek. Lah sampean niki saking pundi pinangkane? Kula saking Suralaya Adilinuwih. Artine Surawani Loyopati, Adi Bagus Linuwih samubarang kalire. Lho ngoten lho, Dere. Oh, dados ngoten. Nggih, ngoten niku, jlentre pokoke. Nggih. Lajeng panjenengan menika sinten? Lan iki dhasen pundi? Nami kula Darma Julik. Artine Darma niku temen, Julik niku duta perwakilan, lan niki dusun Karang Kadempel. Oh, dadi dusun Karang Kadempel. Nggih. Tebe saking Suralaya dumugi Karang Kadempel. Mriki napa sampean padosi, Dik? Sing kula padosi akeh. Ah, mun ngoten ta. Madosi griyane Mbok Rondo sing gadah petetan Pitik Doro aran Sekar Jayamulya sing dereng rontok sarine. Lho lah nggih ngriki sing sampean padosi dik cocok nggih ngriki niki. Wah nek ngoten dapur kleresan mapan kebenaran nek ngoten niki. Enten paribasane dik tumbuh oleh tutup bantal oleh guling. Sampean kok pinter paribasan sampean niki. Kula niki golongane seniman. Nggih. Tebe saking Suralaya lewat dalan pundi sampean wau dik? Liwat Lorong Tengah, kiwa tengen Karang Citri. Kadek numpak jaran napas. Loh, jaran napas? Nggih. Lajeng pirantene jaran napas niku nopo, Dik? Niki kula genaken. Nggih. Lise, nggih. Gemi setiti ati-ati. Cemeti ati suci. Tropong wascita lair terusing batin, lapak sadat panetep panotokomu. Dik. Pun ngantos. Kados dalang ngoten kok, Dik, kados lho, rumen kula. Rumen kula. Dalang lah dalang gresang niku. Oh, nggih. Cita titi. Tebe saking Suralaya dumugi Karang Kadempel mriki. Napa mboten kendel sampean wau, Dik? Lho, kula kendel nok kutha Mesir. Nggih, griya sampean iki sing kula sir. Oh, nggih. Lah saking sampean beton niku nopo? Niki ta? Nggih. Niki sawung Setawana. Teges dhek. Sawung jago. Seto putih wono alas. Nggih. Terus candrane jago niku nopo mawon? Wah, macem-macem derek niki. Nggih. Nggih, sih sampean terangaken siji-sijine. Siji-sijine. Nggih. Napa mawon ndugi pundi sing sampean takokaken kula jawab. Nggih, lah jago sampean niku ndas niku sing garane ndas nopo? Ndase cepuk emas tunggul naga. Nggih. Lah gulune, Dik, tunggul wulung. Mripate merah delima. Cenggere emas berlian. Cucuke aran Wesi Pulosani. Lah kupinge suling Bremara, jembele sumber Kamajaya. Rawise Cindiamo. Dik, Dik. Ngen. Kari sitok niki, Dik. Sing pundi? Kula jenenge ngomong kok sungkan. Mboten napa-napa, mriki mboten enten wadi. Iki enten jlentrehe dhewe-dhewe. Mari rawise niku dadak lah teleke, Dik. Oh, dadi takon ikune ta sampean? Nggih. Wadah rasa. Oh, kuwayan. Nah, niku wau sing jenenge kotenane wau. Wadah rasa niku derek. Lah kuwayane, Dik. Neja warna, laulese manca warna. Loh, kok saged manca warna? Napa dumunung e, Dik? Ana putih, ana abang, ana kuning lan ana ireng. Oh, nggih, nggih. Niku dumunung e, Dik. Lah maknane, Dik? Coba sampean terangaken. Nah, niki ngeten. Nggih, nggih. Putih nok wetan panggonane, manukane kuntul, gunungane kapur, segarane santen, kembange kembang cempoko, kutane sloko, sing mengku Bathara Guru manjing nok ati suci. Nggih, nggih. Lentreh temen. Nggih ngoten. Lah sing abang, Dik? Nek sing abang niki nok kidul panggonane, manukane ulung, segarane getih, gununge geni, kembange warawaribang, kutane tembaga, sing mengku Bathara Brahma manjing nok durga mangsa. Nggih, nggih. Sampe kudu watuk kula niki. Lah sing kuning niku, Dik. Nek sing kuning niki nggih, kulon panggonane. Manukane kepodang, segarane madu, gunungane welirang, kembangane kenikir, kutane kuningan, sing mengku Bathara Kamajaya manjinge nok kebraen. Sanes braun lho nggih. Kebraen. Braen nggih. Lah sak niki kantun setunggal. Lah sing ireng niku napa maknane, Dik? Sing pundi sing ireng mentil iki ya? Oh, maknane niku lho maknane niku. Nggih. Nek ireng niki enten lor panggonane. Manukane gagak, segarane nila, gununge areng, kembangane menteleng, kutane wesi sing mengku Bathara Wisnu manjinge nok sifat kelanggengan. Oh, dadi niku jlentre. Niku jlentre, Dere. Nek ngoten bersejarah nggih. Nggih. Kok sampeyan niku kandhani kok gak percaya. Lah sak niki suwiwine. Nah, suwiwine blas jagat. Siki le, Dik, sangga bumi. Dalune sifat jentik gumala netra. Nggih, amis sewu, Dik. Monggo-monggo nggih. Petik sampean iki mboten tau tarung ta? Lho. Petik kula dereng nate tarung, Derek. Tapi dalune kok budhel ngoten. Lho. Tapi lek kadung tarung, nggih. Tarung sepisan kenek jalune petik kula abuh iki. Abuh, Dik. Nggih. Boten saged waras, rong dino tabune. Saged waras. Lek pun sangang wulan 10 dino, sagete waras. Lek diculokaken dukun bayi. Gendisik tak, gendisik tak. Nggih, nggih. Kok sampean kok malah mblarar ngriku sih, Dik. Lahir yo. Lah cakar iki. Napane? Cakar. Cakar sapu jagat. Buntute tebusak uyun sineret kaya mega diapit kluwung. Kukune lempu yang aking. Lah sak niki pakane, Dik. Pakane mboten mesti. Nggih. Lah pakane mboten nggadahi otron nggih sego jagung. Mbok sampeyan niku mblakrak pakane bareng ngene. Pakane sego putih, iwak ati jangan kluwe. Oh, lah maknane, Dik. Oh, maknane ngeten. Sego putih niku nek wis suci. Lah nek wis suci kudu sing ati-ati supaya luwe-luwe sing disandang lan sing dipangan. Lah ngombene, Dik. Ngombene wadah kawah candra di muka. Isine banyu durga pangongso-ngongso. Lah sing ngombene niku sinten? Mboten mesti kadang-kadang hansip bareng nggih. Dik, nek ngomong sing genan apa, Dik? Lho nggih pun dudu mawon, kula niki bingung. Gendhi, Dik. sing ngombeni dulur papat limo badan, sing papat manjing nok keblat, sing siji wujud. Wujud. Wujud Tanjung ni lho, wujud Tanjung. Ini wujud ni lho. Oh, bukti dah. Nggih. Lah maknane, Dik, keblat niku wetan kulon lor lan kidul. Dene wujud niku rumiyen tukang potong. Oh. Kanca kulon, tegese wujud niku pancer, Derek. Ngoten ta. Nggih. Lah sak niki pangkringane, Dik. Pangkringane kajeng krudha mandera. Peturane dalem mas digondo bantal piwarah kemul pitutur. Dene kurungane lair lan batin mudune jengkar guling kursi gading. Ngoten ta. Lah kok jago sampean niku mendel mawon. Mboten saged kloruk ta? Lho, nggih saged, Derek. Cuma sak umur kloruk pisan tok. Kluruke sampe kluruke aku ya oke. Kluruke wayah jam 8 esuk metu nok ngayonane sida dadi. Diapit lan diadepi para priayi diulang Bapak Naib. Lho. Nggih nggih. Iye. Lah sakniki kula takon, wulangane napa, Dik? Laras kalih agamane. Dene nek agama Islam nggih diulang syahadat. Lho, ngoten lho nggih. Oh, lah niku aku sing sampean maksud nggih. Nggih, ngene ku wau. Mudune jengkar guling kursi gading niku, Dik. Napa maknane, Dik? Nggih sak lebete lan sak jerone gerdin. Nggih, jodho siji tinawonan. Nggih, bekupane jero turun. Isi putri kaudanan sang putra nibo pangkon. Oh, ngoten ta maksude. Kula lek krungu turun kudu ngantuk mawon. Lah sak niki, Dik, kula takon malih. Weteng ini ku isine nopo jago sampean. Wah niki bingung kalau ada ngomong ini. Nek weteng ini ku. Nggih, sampean jawab sithik. Nggih, sampean wau pun jelas ah. Nggih, jelas. Sing sak lebeting sak jroning gedhen wau. Nggih, nggih. Dodo siji tinawonan, bekupane jero turun, isi putri kaujunan. Sang putra nibo pangkon, nggih. Lek sampean takon isine wetenge nggih. Wetenge isi beras endok lan mas. Nggih. Beras tegese iber-iber. Ojo sampe uas, dene endok uru dadare yen emas weruh gram-gramane. Lelere. Weruh lelere. Kula niku nek klungu gram-gramane lak deg-deg mawon, Dik, saniki Mas mudun arek iki. Nggih soalé sing dhisik kadang sampean sekolah ken. Lah sakniki telene, Dik. Isi. Napa isine? Nggih, isine Raja Brana. Mas Pecis lan tigan lantaan. Mbah Blowo. Isi ketumbar lan mrica tegese kemantene gak bakal diumbar tapi bakal dilolong. Nek ngoten sakniki kula pun jelas, Dik. Jago sampean niku jago petingan, nggih. Dinten jago niki? Nggih. Lho, yo napa sampean niku? Jago pawijen. Lho dasar kepara nyoto niku. Yo napa? Sane jago sembarangan, nggih. Lho mboten, sane jago-jago ranjen niku mboten. Lah nek ngoten, Dik, amri saene monggo seduluran kali kula jago niku kula peke. Pak pek, pak pok ya napa sampean niku? Ngawur. Mumpun ndejer perkara lho sampean nggih. Lah nek perlu nggih kula rebut kanthi pecahe dodo utahe ludiro. Lho. Nek saged nyempal bau kula, monggo sampean rebut jago niki. Lho, Dik, sing awas ati-ati lho, Dik. Lho, sampean nek leno lho, ilang duit sampean, Dik. Yo, sampean niku. Ayo, kok sampean rebut jago kula. Curak, curak. Tu pokekku. Suara ni gembrat ya. Nih, mung tu pada bekene sih. Hey. pedeng kula mboten betah ambune klambi. Dik, ben rame-rame, Dik. Seminggu mboten kula umbak lan. Nggih, niki, nggih. Jagone kula sukaken sampean. Nggih. Tapi mboten gampang merok kula sukaken lho, nggih. Lho, ha kok napa kok mboten? Lho, niki enten tebusane niki. Lho, napa tebusane, Dik? Nah, tebusane satak sawi sejampel suku Slawi. Maksudnya napa, Dik? Ngene iku maksude nggih. Nek tak jupuk rolas, nggih. Manjinge nang taun. Lho, kok saged dijupuk rolas manjinge teng taun? Lah taun nak setahun nak rolas wulan ada Dik. Oh, nggih. Lah lek kula jupuk 30, manjinge teng wulan. Lho, lah kok saged teng wulan? Sak wulan 30 dino. Oh, nek mboten 30 dino mboten kenek diarani sak wulan. Mboten kenek kurang. Oh, nggih cocok nggih. Nek kula jupuk 7, manjinge nok dino. Kok saged dino, Dik? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh. Tadi seminggu niku pitung dino. Nggih, masih bayaran yo kali separuh, Mek. Nggih, nek ngoten tangga-tangga kula-kula kandhanane, Dik, nek seminggu niku pitung dino. Lah lek kula jupuk 5, nggih, manjinge nok pasaran. Lah kok saged teng pasaran? Legi paing kon wage kliwon. Nggih. Nek tak jupuk 3, manjinge nok kemanten lanang lan wedok sak waline. Oh, nek enten kemanten lanang, kudu enten kemanten wedok. Nek mboten enten waline. Mboten dadi, Dik. Kene dhisik, Dik. Nggih. Ngen kula niki mboten enten waline kok saged dadi, Dik. Niku lek ngoten digrutu gaji, Pak. Sampeyan niku enten-enten mawon. Wah, wah, wah. Cocok sampeyan niku, Dik. Lho, yo niku tamu barang kalire. Yo napa nyoto lek kula niki. Lah. Lah napa rujuk nok wingking sampeyan niku sinten, Dik? Oh, niku pengiring kula, Derek. Wadyabala saking Suralaya. Mbeta napa mawon, Dik? Nah, niku tumbak sing maksude kangge mbabat dalan. Nggih. Dene sing digawa kabeh aran Misra lan Misri. Oh. Misra tegese kago balik, dene Misri kago kari. Nggih. Misri teko wujud bukti makna. Maknane rupa dombolah. Oh. Domlan depo pikire bolah netepi ular-ular kuno. Jambe suruh sekar bau, supaya urus sekar banjare, nini kemanten lan kaki setomi. Oh. Anu, lan kaki kemanten. Oh, kaki kemanten. Nggih. Lah peti cilik sing dipikul niku napa niku, Dik? Niku jodang cilik, aran jodang joli jempono. Oh. Tegese wolak-walik sampurnane. Nini kemanten lan kaki kemanten. Napa mawon isine? Gedang minangka sajen. Tegese gegeto lan padhango pikire, ngajen ana awake. Kupat lepet ngluwari nadar, ngluwarno sengkalane netepono agamane. Cidhek rejekine adono bela iki. Wow. Wah, sampai niki cerdas sampai niki. Duwae ngare kula niku. Lah kendhi niku napa maksude, Dik? Minangka wong tuwa, bak kecangking, kotong kecangking, kendhi nyekseni lan mundi-mundi. Nggih. Lah niku enten kelapa sing gancet niku. Mulane nek ngapik mantu aja sampai gawe popone wong tuwa. Uwet kudu dipepet. Ngoten lho. Lah sing niku nggih. Lah bokor kuntingan niku, Dik. Aja sampe nglokor. Nggih. Kudu diuning-uning. Mulane nek ngapik mantu kudu diuning-uning utawa dituturi. Pun diumbar mawon kan mangan pager ngene. Tambah se tambah ndodro iki. Nggih. Lah piring cangkir niku, Dik. Niki lak minangka sewan ane. Anu alon sik ngin sik. Piring minangka lantaran. Oh, cangkir nyancang pikir, lungguhe aran lepek. Duit gawe ojo sampai klepek-klepek. Ojo sampai utang nang kanjane. Nggih. Umpul-umpul dhisik tegese ngumpulno badane, ngumpulno sanak pamilini bisa musyawarah. Lepek untung rugi disangga dhewek. Oh. Ngene iku tegese nggih. Nggih. Lah sing letter L niku napa, Dik, niku Dik arane, Dik? Sing pundi? Niku lho sing letter L niku. Pating grandul dipikul niku. Nggih. Niku jenenge gawangan arane ongkek. Oh, ongkek. Nggih, ongkek niku. Mulane ngapik mantu kudu disawang, aja sampe diongkek. Anu ngapik mantu kudu disawang, aja sampe lho nggih bener diongkek niku. Ra enten ta? Mantu sing rodok lutung, dume marang tua cukup, terus ndermimis malas nyambut gawe. Lho niku mboten angsal niku. Lah sing enten danganane niku napa, Dik? Niku sewur. Lah maksudnya sewur? Kangge nyuntek toa. Anu nyuwurno awake nek dhewe gawe. Lho ngoten lho. Nggih nyuraken, nggih. Lah isine napa, Dik? Lho, Oh, si jine ini. Sing si jine atau si jine? Si jine ini. Si jine ini kue harus tegesi nerus no karep, derek. Oh. Enggak. Lah ini gue kekep nih. Rumongso nek duwe sikep. Dikekep. Dikekep tapi gak marah yongkep. Loh, enggak ya? Enggak. Enggak apa yang ini. Sampai ini kue anak-anak mawon. Enggak apa. Oh, beri pun anu, sak diri pun ngapalakan. Oh, enggak. Lah, cing letter L ini gue, dik. Oh, letter L malah sama ini. Oh, niki letter L. Oh, sing sisik mang pating grandul sak ing letter L ngoten nah. Nggih. Niku elir jarek. Oh, niku jenenge elir nggih. Lah tegese napa niki? Tegese ngapik silirane, tembung liyane tepas tegese titip napas. Mulane nek ngapik mantu milio sing napasi landung. Lek cekak niku mengi jenenge ngoten lho. Lah perlu nek mele sing napasi landung niku gunane napa? Kaop nek moro tuwa atang genini matak-matik mawon disebul cek gelis muruk ngono lho. Nggih, nek mboten nyambet gawe niku saged dodol plembungan bareng. Niku ngoten paribaos. Jenenge bastol kok iki. Lah sing bunder cangkeme ombo niku dik napa? Niki kemaron, Derek. Maknane karon-karonan pokok beres. Lho ngoten lho iya. Kalem-kalem mawon dik. Kadira kok ya leles. Oleh sing dawa ya ludung. Nggih. Lah siji ne sik. Nggih, sing rodok mblenduk niki lho. Arane kendhil niki. Isine klopo. Nggih. Nek wis jendhil, mari lha opo lho. Lah niku enten barang gepeng katik bunder. Napa niku arane? Niku cowek, Derek. Oh, maknane? Asale ngoten kanca dhewek sakniki dipek ngono lho. Nggih. Lah jine niku, Dik. Niki dandang. Tegese dandang dadiyo. Nggih. Dandang isi sego, nek dipangan nok weteng marai sesek tur lega. Lah kukusan iki? Kukusan iki? Nggih. Bisa ngukus derajate. Nek enak aja lali wong tuwa, paribasane gak ana kukus sing tanpa geni. Wong tuwa minangka genine utawa asal usule. Waduh. Pun, Dik. Kula pun ngerti kabeh niku, Dik, jlentrehe Dik niku, Dik. Lah ngeten, Derek, lah sarene rembug cukup. Kulo jlentrehaken sedaya, nggih. Mula jago kulo seraken. Kulo tumut titip-titip jago minangka anak kulo lanang sampean trami jago niki. Nggih, Dik. Sampe taksene nggih, jago. Kira-kira iki lho, tampone. Mantene ni pundi, anak nanang di anakku mah. Jadale bojoku lho pundi, Pak? Aduh ya apa rek. Lho ya napa? Wong ape ditemokno kok gak ono iki ya apa? Waduh, mati aku. Sampai sampean ta. Lah lanjut kok pancen nanti ya. Ri, wis aku kadung koyo ngene lho, Ri. Wirang kon, Bar. Lho temenan. Bar. Nggih. Mantuku, sapari pisan ya. Nggih. Jelas iki anakku nggih wirangku. Ya ta? Nggih. Saiki awakmu nok kene ae barik menawar, tak golekane. Aja kuwatir, ngoten nah. Iya, aja kuwatir. Tetep kula rabi lho. Iya, aja kuwatir. Nggih. Nggih. Sawah wis tuwa metu-metu kabeh metu nang ndi? Ate udan-udan ini. Nuwun. Loh. Loh pengen aja. Iya. Dengare lungguh kan? Wis gak butuh lungguh. Aku rene gak marani suguhan. Aku rene gak butuh lungguh. Sing penting aku ketakon. Lha iya takon ngono kan? Nek ono yo ngaku ono, nek gak ono gak ono. Heh? Takon opo? Kok apik kon? Loh, kadel apik aku. Loh, kok ben apik. Anakku nok kene gak? Anakku. Loh, sapa kasih ini? Kasih ini. Iya nok kene. Loh, lah kok apik kon gak laporan bare aku, heh? Lah aku laporan apa pendaku hansip lah. Loh. Wah, arek ngomong cemplang cemplung. Kasini ngono dadi kemanten. Apa tak temokno kasini gak ono. Loh, pun rabi nak tak kandani. Iya. Kasini ku harus gas tujuh ni penuh mau-mano oleh Pak Munawar. Iya. Progosing lanang wis tuwek. Iya. Tapi kasini kisih durung cukup umur mau-mano kok penuh peksa. Loh, masih tuwek emang soge. Loh. Itu ngenak no aku. Kok rumah tanggai kan delok bondo kan delok soge. Delok teko paduan jiwa anak iki, anak iki cinta wong lanang cinta apa dicintai. Wes, arek iki durung cukup umur, muring-muring lho peno. Pancen kon ngono, sampeyan iki kan kok kon ngono. Wes susah aku tok kon ngono. Peno aja muring-muring. Nek wetan iki kantor polisi. Hah? Lah sebelah iki lak ngene kantor KUA. Peno nek kapan meksa-meksa kaya ngono tak repot tok kantor polisi iki lak dihukum. Kok ora apa kon kok tak ngomong. Sebab rumah tangga iki kono wetan. Kok ora apa kon kok tak ngomong. Wong rumah tangga iku ono wete. Perkawinan iku dilindungi oleh undang-undang. Tapi nek sampe kene iku melanggar wet, lu tak repotno lu dihukum peno. Lah pedek pat-pat-pat iki. Arek kok sok lho. Lah, terus. Pak yo. Nah, nah, ngomong aku ki durung cukup umur, Pak. Saken jangan sakno mbek aku ta opo sih, Pak? Iya, nek ngono cocok omong munak tanpa kejadian gak mungkin ono perubahan. Nek ngene sadar nek munak yo. Lah iya, berarti kan opo Pak niki? Anu. Iki sapa iki lho? War, wong pancen do urak-urak. War, menawar. Nak, nak menawar untuku. Untuku, mantuku yo. Nggih, Pak. Bener kan kemanti coplok sik apa masalah kok karakaraan ngene. Lho mboten saking kepingin ndang dadi kemanten. Ya iki kemanten. Kemanten ampe nak jenggoy. Tuturan adik, tuturan adik, tuturan. Pernah nopo Pak? Adikku iki. Oh, niki ngeten lho, Om. Wah. Om. Saiki ngeten Pak Munawar nggih. Soale kemanten wedok niki ponan kula. Sik dereng cukup umur. Tadi mboten kula terusaken kali sampean. Sebab nopo? Sampean iki nek sampean terusaken berarti sampean iki melanggar wet. Ngono nak. Untung nek kula melanggar nggih melok ka hukum. Iya, mesti diotom sampean. Ono hukume iki. Nek sampean terusaken berarti perkosaan lho niki arek dereng cukup umur kan terusno. Iki dilaporno ke kantor polisi mesti diucut kon. Diucut. Diuntut. Nek ngoten. Nek ngoten lek kula mun sadar. Iya iya. Karena niku kula mun kadung kebajut koyo ngeten. Sampeyan dolekken rondo-rondo sing rodok mansem ngono. Sing memel. Lah sakniki pun monggo. Tumut kula mriki. Ngoten. Oke, salat makan-makan mriki. Monggo-monggo. Monggo susu. Thank you.